Kalian tahu gak, hal paling berat dalam cinta, saat kita mencintai orang yang gak cinta sama kita, dan yang bisa kita lakuin cuma mencintai dalam doa. Berakhirlah sudah cerita kita setelah sekian lama bersama. Kau hadirkan dia dalam cerita yang hanya menyisakan luka. Ku coba menahan perih yang ku rasa, walau ini menyakitkan. Jika menyakiti aku bisa membuatmu bahagia, maka lakukan. Kehilanganmu, semoga kau bahagia dengan pilihanmu itu, kau bersama dia, aku bersama doa. Sekian lama bersama, kau hadirkan dia dalam cerita yang hanya menyisakan luka. Ku coba menahan perih yang ku rasa, jika menyakiti aku bisa membuatmu bahagia, maka lakukanlah itu. Tampangmu ku yakin bisa, ikhlasku mencintaimu, ikhlasku kehilanganmu. Semoga kau bahagia dengan pilihan. Jika menyakiti aku bisa membuatmu bahagia, maka lakukanlah itu. Tampangmu ku yakin bisa, ikhlasku mencintaimu, ikhlasku kehilanganmu. Semoga kau bahagia dengan pilihan. Aku bersama doa.